Selamat siang semuanya. Kembali bareng Aret Damania, kita enjoy lagi. Juga New Gang Dedes. Dikasih album terbaru. Yang suka berenang di sungai yang kotor, kisah usah tekos-tekos berenang sih, yang suka ikan janji lalu sembunyi di balik meja teman sekejap. Yeah. salam dong dijawab ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.